Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Seperti biasanya pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala pada pembahasan kitabul Jami', masih di bab tentang zikir dan doa. Kali ini kita akan membaca hadis dan penjelasannya, hadis yang ke-15 insyaallah, dan penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Hadis yang ke-15 yang dimaksud, قال وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan dari Salman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kalian memiliki sifat malu dan mulia, malu dari hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangan kepadanya, kemudian dia, Rabb kalian, membalas keduanya dengan hampa. Hadis dikeluarkan oleh imam yang 4 kecuali Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sehubungan dengan hadis ini, beliau mengatakan, hadza fihi al-hath ala aydan 'azami raf'il yadain 'inda ad-du'a. Hadis ini juga di dalamnya mengandung anjuran untuk mengetahui kedudukan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Wa anna raf'al yadain fi du'a min asbabil ijabah. Dan ada keterangan juga bahwa mengangkat kedua tangan saat berdoa itu termasuk dari sebab dikabulkannya doa. Jadi pertama, mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu memiliki kedudukan tersendiri. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu bisa menjadi sebab doa dikabulkan. Karena jelas sekali dalam hadis tadi bahwa Allah malu dari hambanya ketika si hamba itu mengangkat kedua tangan kepadanya, memohon, meminta, berdoa, kemudian Allah balas dengan hampa. Nah, itu artinya bila ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangan kepadanya, maka Allah akan membalasnya dengan sesuatu sesuai dengan apa yang diminta oleh si hamba tersebut. Nah, fayanbaghi rafa'uhuma inda du'a raja'al ijabah. Oleh karena itu sudah semestinya mengangkat keduanya, kedua tangan ketika berdoa, dengan harapan agar doa itu diijabah. Wa imtithalan li hadzal hadis wa ma ja'a fi ma'na. Selain itu juga dalam rangka mengamalkan hadis ini dan hadis-hadis yang datang semakna dengannya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa kana alaihi salatu wassalam fi kathirin minal ahyan yarfa'u yadaihi. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak kesempatan beliau mengangkat kedua tangannya saat berdoa. Yulahhu fid du'a alaihi salatu wassalam, menampakkan keseriusan dalam berdoa alaihi salatu wassalam, fokus. ولما وقف بعرفة رفع يديه ودعا في حجة الوداع. Sebagai contohnya misalnya ketika beliau wukuf di Arafah, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa juga pada saat haji wada. Wa hakadha fi Muzdalifah. Demikian juga saat ada di Muzdalifah. Waqafa fi Mash'aril Haram. Subaha yauman nahri rafa'a yadayhi wa da'a. Saat ada berdiri di Masy'aril Haram pada pagi hari di hari nahar, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Wa hakadha 'ala as-safa wal mar'ah wal marwah rafa'a yadayhi wa da'a fi sa'i alaihi salatu wassalam. Demikian juga saat ada di Safa dan Marwah, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa saat sa'i alaihi salatu wassalam. Wa hakadha lamma da'a ingdal jumratain al jumrah al ula wa thaniyah rafa'a yadaihi wa da'a alaihi salatu wassalam. Juga ketika beliau berdoa di dua jumrah, jumrah ula dan jumrah yang jumrah pertama dan jumrah yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa alaihi salatu wassalam. Wa hakadha fil istisqa rafa'a yadaihi wa da'a. Kemudian saat istisqa, berdoa meminta hujan kepada Allah, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa baligh fi dzalika alaihi salatu wassalam. Bahkan sangat sempurna mengangkat kedua tangannya ketika itu alaihi salatu wassalam. Ini ya sebagai salah satu gambaran di mana seperti yang disebutkan tadi, dalam banyak kesempatan beliau Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Wa kullu mawdhi'in rafa'a fihi an-nabi wa alaihi salatu wassalam yushra' lana ar-raf'u fihi iktida'an bihi alaihi salatu wassalam. Kemudian hal yang penting kata Syekh, setiap tempat di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya pada saat berdoa, maka disyariatkan bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Iqtida'an bihi alaihi salatu wassalam, dalam rangka mencontoh beliau alaihi salatu wassalam. Misalnya saat istisqa, beliau mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Saat di Safa Marwah, ya, berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya, kita pun melakukan hal yang sama. Nah, di mana saja, ya, kapan saja, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya, maka kita pun mengangkatnya. Wa hakadha al-mawadhi allati lam yarfa' fiha la na'lam annahu rafa'a fiha lana an narfa' inda ad-du'a. Li'annahu min asbabil ijabah. Kemudian poin berikutnya, tempat-tempat yang kita tidak mengetahui bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya, ini baik tempat ataupun waktu, ya, di mana kita tidak mengetahui kalau Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya, lana an narfa inda doa. Maka boleh bagi kita mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya. Jadi tidak ada keterangan, misalnya di tempat tertentu atau pada waktu tertentu beliau mengangkat tangan atau tidak, maka boleh bagi kita untuk mengangkat tangan. Li'annahu min asbabil ijabah, karena alasannya mengangkat, ya, kedua tangan adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Ammal mawadhi allati fa'alaha wa lam yarfa fa innaha la narfa fiha. Adapun, ini poin berikutnya yang ketiga, tempat-tempat atau waktu-waktu yang beliau berdoa tetapi beliau tidak mengangkat kedua tangannya, jelas ada keterangan seperti itu, fa innana la narfa fiha, maka kita tidak mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi ada tiga sekarang. Kalau kita mau rinci, ya, yang pertama tempat-tempat atau waktu-waktu di mana Nabi alaihi salatu wassalam saat berdoa mengangkat kedua tangannya, maka disyariatkan bagi kita untuk melakukan hal yang sama dalam rangka mencontoh beliau. Yang kedua, tidak ada keterangan, misalnya, ya, pada tempat-tempat atau waktu-waktu tertentu enggak ada keterangan apakah Nabi itu mengangkat kedua tangannya saat berdoa atau tidak, maka boleh bagi kita mengangkat kedua tangan kita, karena mengangkat kedua tangan termasuk salah satu sebab di ijabahnya doa. Yang ketiga, di tempat-tempat atau waktu-waktu di mana jelas ada keterangan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berdoa tapi tidak mengangkat kedua tangannya, maka kita pun tidak mengangkat kedua tangan kita. Nah, kata Syekh, fa innal ahwal thalathatun, maka ada tiga keadaannya. Satu, hal rafa'a fiha narfa'u fiha. Keadaan pertama di mana Nabi mengangkat kedua tangannya, kita pun mengangkat kedua tangan kita. Yang kedua, hal tarakar rafa'a fiha la narfa' fiha. Yang kedua, keadaan di mana Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengangkat kedua tangannya saat berdoa, jelas ada keterangan seperti itu, maka kita pun tidak mengangkatnya. Yang ketiga, hal lam yarid fiha syai' narfa'u fiha li'annahu min asbabil ijabah. Keadaan di mana enggak ada keterangannya apakah Nabi mengangkat kedua tangannya atau tidak, maka boleh bagi kita untuk mengangkatnya. Karena mengangkat kedua tangan adalah salah satu sebab diijabahnya doa. Nah, qala wa min halil wusta allati fa'alaha wa lam yarfa du'a'uhu bainas sajdatain. Ma rafa'a fihi bainas sajdatain wa du'a'uhu fit tahiyyat. Ma rafa'a yadayhi qabla an yusallim wa da'a min duni raf'in. Da'a min duni raf'in. Min dhalika ba'da as-salam. Idza salama min al-fariidhati ma kana yarfa. Kana yad'u bainahu wa bain nafsihi. Walakin la yarfa'u yadayhi kama annahu lam yarfa' qabla as-salam wa hakadha ba'da as-salam. Kemudian Syekh juga mengingatkan di sini, dan ini hal yang penting juga, ya. Wa min al-hal al-wusta allati fa'alaha wa lam yarfa. Di antara keadaan di tengah-tengah ibadah yang beliau kerjakan, walam yarfa, ya, di tengah-tengah ibadah yang beliau kerjakan, walam yarfa, namun beliau tidak mengangkat kedua tangannya saat berdoa, yaitu du'a'uhu bainas sajdatain, doa beliau yang dilakukan di antara dua sujud. Ini sedang ibadah, sedang sholat. Du'a'uhu bainas sajdatain, doa beliau di antara dua sujud. Ma rafa'a fihi bainas sajdatain, beliau alaihi salatu wasalam tidak mengangkat kedua tangannya saat berdoa di antara dua sujud. Kemudian doa uhu fit tahiyat, doanya beliau saat at-tahiyat. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya sebelum salam. Da'a min duni raf'in, beliau berdoa tanpa mengangkat kedua tangannya. Kemudian min dzalika ba'da salam, setelah salam. Apabila beliau salam dari sholat wajib, maka na yarfa, beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Yang beliau lakukan adalah berdoa. Ya. Kana yad'u bainahu wa baina nafsihi, berdoa untuk dirinya. Lakin la yarfa yadayhi, tetapi beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Sebagaimana beliau tidak mengangkat kedua tangannya saat berdoa sebelum salam, maka demikian juga setelah salam. Ya, inilah ya keadaan di tengah-tengah ibadah yang beliau lakukan, ya, beliau berdoa di situ tetapi tidak mengangkat tangannya. Di antaranya di antara dua sujud, kemudian pada saat tahiyat, ya, pada saat tahiyat sebelum salam, kemudian juga bahkan setelah salam enggak mengangkat tangannya, ya, saat berdoa. Nah. Qala fal mawadhi allati fa'alaha sallallahu alaihi wasallam baina ummatihi wa ashabihi wa lam yarfa la narfa. Jadi letak-letak atau tempat-tempat di mana beliau alaihi salatu wasallam berdoa, ya, di tengah-tengah umatnya dan para sahabatnya, kemudian beliau tidak mengangkat kedua tangannya, maka kita pun tidak perlu mengangkat kedua tangan kita. Nah. Wal mawadhi allati fa'alaha wa rafa'a narfa'u fiha alaihi salatu wassalam. Dan letak-letak atau tempat-tempat di mana beliau berdoa kemudian mengangkat kedua tangannya, kita pun mengangkat kedua tangan kita alaihi salatu wassalam. Kama fi raf'ihi fi Arafah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, beliau mengangkat kedua tangannya di Arafah, wa fil Muzdalifah, di Muzdalifah, wa fis sa'i ala Safa wal Marwah, dan pada saat sa'i, ya, antara Safa dan Marwah, wa indal jumratain, saat melempar dua jumrah, wa fil Istisqa, dan juga pada saat Istisqa. Nah, وهكذا يوم الجمعة في خطبة الجمعة وخطبة العيد ما رفع فلا نرفع. Demikian juga kata Syekh pada hari Jumat, di saat khutbah Jumat dan khutbah Id juga, ma rafa'a. Beliau SAW tidak mengangkat kedua tangannya saat berdoa. Maka kita pun tidak mengangkatnya. Faladhi yarfa fi khutbatil Jum'ah yakunu mukhalifan lis-sunnah. Maka yang mengangkat kedua tangannya saat menyampaikan khutbah Jumat pas posisi berdoa, yakunu mukhalifan lis-sunnah. Maka ia menyelisihi sunnah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam khotaban nas fil jum'ah wa lam yarfa yadaihi, sebab Nabi alaihi salatu wasallam ketika berkhutbah di hari Jumat di hadapan seluruh manusia, beliau tidak mengangkat kedua tangannya pada saat membaca doa. Fadalla dhalika ala annana nataharra fi'alahu sallallahu alaihi wasallam wa sunnatahu haythu rafa'a rafa'na wa haythu taraka tarakna. Maka ini semua kata Syekh menunjukkan bahwa kita harus selalu bersungguh-sungguh mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Kapan beliau mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Dan kapan beliau tidak mengangkat tangan, kita pun tidak boleh mengangkat tangan. Wal mawadhi allati lam yarid fiha la hadza wa la hadza nahnu mukhayyarun. Beda halnya dengan letak-letak atau tempat-tempat yang memang tidak ada keterangan padanya saat berdoa apakah Nabi mengangkat kedua tangannya atau tidak. Maka ini bagi kita merupakan pilihan. Ya, bagi kita merupakan pilihan, boleh kita mengangkat tangan atau tidak. In rafa'na fa huwa min asbabil ijabah. Kalau kita mengangkat kedua tangan kita, maka ya itu termasuk salah satu sebab diijabahnya doa. Wa in lam narfa fala ba'sa. Dan kalaupun kita tidak mengangkatnya, enggak masalah. Nah, ini keterangan yang disampaikan oleh Syekh. Sekiranya sangat cukup sekali ya, buat pedoman dan panduan bagi kita dalam hal mengangkat kedua tangan kita. Nah, dan kita sudah tahu bahwa mengangkat kedua tangan saat berdoa memiliki kedudukan tersendiri. Kemudian juga itu termasuk salah satu sebab diijabahnya doa dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan secara detail oleh Syekh tadi. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh dan nampaknya penting untuk kita ketahui karena berhubungan langsung dengan pembahasan. Di antaranya pertanyaan, ya Syekh, fi khutbatil Jum'ah, wahai Syekh, dalam khutbah Jumat apakah khatib mengangkat kedua tangannya ketika berdoa? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Syekh, namun beliau kembali menjawab, la yarfa fiha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma rafa'a yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya. Law istasqa, kalau dalam doa istisqa, pertanyaan lagi. Syekh kembali menjawab, fil istisqa yarfa. Kalau dalam istisqa, berdoa meminta agar hujan diturunkan oleh Allah, beliau mengangkat kedua tangannya. Idza istasqa yarfa. Nah, qala idza istasqa fi khutbatil Jum'ah. Kemudian ditanyakan lagi, bagaimana kalau istisqanya di saat khutbah Jumat? Jawaban Syekh, yarfa yadaihi. Mengangkat kedua tangannya. Idza istasqa fi khutbatil Jum'ah yarfa yadaihi. Kalau doa istisqanya dilakukan di saat khutbah Jumat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Lakin fi khutbatil Jum'ah al-'adiyah allati ma fiha istisqa la yarfa. Tapi kalau dalam khutbah Jum'at yang biasa yang enggak ada doa istisqanya, maka beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Nah, fil istikharah ya Syekh yarfa yadai. Kemudian ditanyakan lagi, kalau dalam salat istikharah wahai Syekh, apakah mengangkat kedua tangannya? Beliau Syekh menjawab, ma'alamu fiha syai'an. Aku tidak mengetahui tentang hal ini. Ya, idza rafa'a hasan, tapi kalau mau mengangkat kedua tangan maka itu baik. Mana lam fiha syai'an, Namun kami, kata Syekh, enggak mengetahui ada riwayat tentang hal ini. Al-hathu alal istikharah. Wa idza rafa'a fiha kana ablag fid du'a. Ya, tapi kalaupun mengangkat kedua tangan saat istikharah, maka tentu itu lebih sempurna dalam doa, karena doa istikharah dilakukan setelah sholat. Ya, jadi sholat dulu dua rakaat, baru kemudian setelah itu membaca doa istikharah. Apakah perlu mengangkat kedua tangan atau tidak? Syekh memberikan jawaban, kami tidak mengetahui ada riwayat tentang hal itu. Tapi kalaupun mau mengangkat kedua tangan, maka itu baik. Nah, dan tentu seperti yang telah kita singgung tadi dari keterangan Syekh, bahwa mengangkat kedua tangan termasuk sebab diijabahnya doa. Fil witri idza qanata, dalam witir, ditanya lagi, saat kunut, bagaimana? Syekh menjawab, ja'a fi kunutin nawazil rafa'a. Saat kunut nawazil memang ada riwayat di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan. Wa li hadza dzakara al ulama syar'iyyat ar-raf'i fi qunutil witri li'annahu min jinsi kunutin nawazil. Karena itu para ulama menyebutkan disyariatkannya mengangkat kedua tangan saat kunut dalam witir, karena itu termasuk ke dalam bagian dari kunut nawazil. Nah, satu jenis, sama kunutnya. Kemudian ditanyakan lagi, addu'a ba'da iqamah, hal huwa masyru'? Berdoa atau mengucapkan doa setelah iqamat dikumandangkan, apakah itu disyariatkan? Kalau doa antara adzan dan iqamah, ya jelas, ya, lewat hadisnya bersama kita disebutkan, enggak akan ditolak doa yang dipanjatkan bainal adzan wal iqamah. Tapi ini doa setelah iqamah, apakah disyariatkan? Syekh menjawab, lam yarid fihi syai, enggak ada riwayat sedikit pun tentang ini. Man da'a fala ba'sa wa man taraka fala ba'sa. Kalau berdoa, ada yang berdoa tidak mengapa, kalaupun tidak, tidak apa-apa. Kemudian beliau ditanya lagi, raf'ul yadain asna as-salatin nawafil, mengangkat kedua tangan di tengah-tengah salat sunnah, bagaimana? Syekh menjawab, ma yang bagi atiyaduhu, tidak semestinya untuk dibiasakan yang seperti ini. Idza fa'ala fi ba'dil ahyan, kalau dilakukan di sebagian waktu, ya mungkin saja boleh. Li'annahu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taduhu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak membiasakannya. Kemudian ditanyakan lagi, al-istikharah ya syaikh, ahsanallahu ilaik, hal yajma' mathalan bainal istikharah fi amrain fi salatin wahidatin? Soal istikharah wahai syaikh, apakah boleh dalam satu kali salat istikharah, ya, dalam satu kali salat istikharah disebutkan dua perkara, dua permintaan secara langsung? Beliau menjawab, mana alam fihi ba'san, kami tidak mengetahui ada masalah dalam hal ini. Amrain au akthar, dua perkara atau lebih, ya, boleh saja, ya. Misalnya seseorang dihadapkan pada dua pilihan atau lebih, kemudian melakukan salat istikharah satu kali. Aqul mana lam fihi ba'san, saya katakan, kata Syekh, enggak apa-apa insyaallah. Ya. In khassa kullu wahidin bi istikharatin fala ba'sa. Kalaupun mau menyendirikan setiap satu masalah dengan satu kali salat istikharah juga tidak mengapa. Wa in jama'aha bi istikharatin fala ba'sa. Kalau disatukan dalam satu kali salat istikharah juga enggak masalah. Ma fi mani'in ala ma na'lam. Enggak ada larangan sejauh yang kami ketahui. Nah. Kemudian Syekh juga ditanya, mashul wajhi, afallah anka, mashul wajhi bil yadain, mengusap wajah dengan kedua tangan ya Syekh, bagaimana ini? Setelah berdoa maksudnya. Kan banyak ya, kita saksikan ada orang mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, dan setelah itu menutup doa dengan mengusap wajahnya. Ja'a fihi ahadits dha'ifah, kata Syekh, ada riwayat ya hadis tapi lemah. Enggak kuat. Dha'if. Al-afdar talqur mashi. Yang paling utama tidak mengusap wajah. Ya. Ba'dhu ahli ilmi istahabbahu. Memang sebagian ahli ilmi ada yang menganjurkan untuk itu. Qala inna ahaditsal mashi muta'addidatut turuq. Beranggapan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengusap wajah ini berbilang jalur-jalur periwayatannya. Qad yakunu min babil hasan li ghairihi, sehingga bisa saja masuk kategori hasan li ghairihi. Kama qala Al-Hafidz fi akhiril bulugh, sebagaimana pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, nanti akan kita lewati hadisnya, ya'tikum fi kalamil Hafidz bil bulugh. Wa akharun qalu la yustahab. Ahlul ilmi yang lainnya, mereka mengatakan tidak dianjurkan untuk mengusap wajah. Li'anna al-ahaditha as-sahihata laysa fiha syai'. Sebab hadis-hadis yang sahih enggak ada menjelaskan tentang mengusap wajah setelah berdoa. Lama da'a fil istisqa, misalnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa saat istisqa, lam yamsah. Beliau tidak mengusap wajahnya. Wa hakadha ingal jumratain. Demikian juga ketika melempar dua jumrah berdoa dan setelahnya tidak mengusap wajahnya. Wa 'ala as-safa wal marwah wa huwa lam yamsah. Kemudian ketika berdoa di Safa dan Marwah, selesai berdoa beliau tidak mengusap wajahnya. Wa kulluha ahaditsun sahihatun thabitatun anhu sallallahu alaihi wasallam. Sementara semuanya adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kesimpulannya wa tarkuhu aula. Meninggalkannya lebih utama. Jadi tidak perlu mengusap wajah. Ya. Karena yang terpenting itu bukan mengusap wajahnya, yang terpenting itu adalah mengangkat kedua tangannya. Jadi jangan sampai seseorang ketika berdoa belum apa-apa mengusap wajah dulu. Nah, itu bukan hal yang penting. Yang terpenting adalah mengangkat kedua tangannya. Ini dia yang menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Nah. Kemudian beliau ditanya lagi, rahimahullah, hadis Salman radhiyallahu yang tadi, inna rabbakum hayyun, sungguhnya Rabb kalian itu memiliki sifat malu. Bagaimana ini? Beliau rahimahullah menjawab, wa hadza wasfuhu bil haya subhanahu yaliqu billah. Dalam hadis ini, Allah disifati dengan sifat haya, dengan sifat malu, itu sesuai dengan kedudukan dan keagungan Allah. Ya. Allah disifati dengan sifat malu sesuai dengan kedudukan dan keagungan Allah. La yushabih bi khalqihi subhanahu, tidak menyerupai makhluknya. Innallaha la yastahi minal haq. Ya. Misalnya ada juga hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Nah. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, afallah anka hal warada du'a ba'da nawafil. Wahai Syekh, apakah ada doa yang diucapkan setelah sholat sunnah? Syekh menjawab, ma ahfadhu syai'an, aku tidak tahu tentang hal ini. Ma ahfadhu syai'an sahihan, aku tidak mengetahui ada hadis yang sahih dalam hal ini. Ja'a fi ba'dil ahadits adh-dha'ifah, ada hadis-hadis yang lemah. Fil hasi 'ala ad-du'a ba'da an-nafilah, yang mengetengahkan tentang anjuran berdoa setelah salat sunnah. Wa takhashshu, ya, dan menampakkan kekhusyuan. Wa raf'il yadain, serta mengangkat kedua tangan. Walakinnahu dhaif, tetapi hadisnya dhaif. Jadi cukup saja ya ba'dal fariidhah. Nah, dan tidak perlu mengangkat kedua tangan. Hadzal mawdhi mathalan min al mawadhi allati lam yarid fiha du'a wala rafa. Hadza yukhayyar fiha al insan. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, ada satu tempat ya, atau satu waktu misalnya yang enggak ada keterangan, ya. Enggak ada keterangan tentang doa yang dilakukan di waktu atau tempat tersebut. Apakah Nabi mengangkat kedua tangannya atau tidak? Bagaimana? Syekh menjawab, hadza yukhayyar fi hal insan. Seseorang boleh ya memilih dalam hal ini, mau mengangkat tangan atau tidak. Kemudian terakhir ditanyakan lagi kepada beliau, ya'ni ma warada fiha du'aun wala raf'un fayakunu mukhayyaran, Kalau seandainya enggak ada riwayat Nabi berdoa di waktu atau tempat tersebut, tidak ada juga riwayat Nabi mengangkat kedua tangannya, apakah ini masih diberikan pilihan kepada kita untuk berdoa dan mengangkat kedua tangan? Syekh menjawab, yukhayyar. Ada pilihan. Lakin la yudawam ala rafi, tapi tidak harus terus-terusan mengangkat kedua tangan. Kenapa? Li'annahu lam yarid al-mudawamah alaihi. Sebab enggak ada riwayat yang menunjukkan harus terus-terusan. Idza da'a fi ba'dil ahyan rafa'a wa rafa'a hasan. Apabila berdoa di sebagian waktu kemudian mengangkat kedua tangan, ini baik. Wa in taraka hasan, dan kalaupun tidak juga baik. Hatta la yakunu ahdath syai'an khilaf as-sunnah, agar tidak dicap mengadakan sesuatu yang menyelisihi apa? Sunnah. Nah, jadi kalau ada misalnya satu waktu atau tempat di mana enggak ada keterangan di situ apakah Nabi berdoa dan mengangkat tangannya atau tidak, maka ya ini ada kelonggaran. Kita boleh memilih. Mau kita berdoa enggak apa-apa ya, dan kadang mengangkat tangan juga tidak apa-apa. Tidak juga tidak apa-apa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.